La taktumanna ahadan minan nasihati syai'an. Jangan kamu sembunyikan atas seorang pun dari nasihat sedikit pun. Idza syawaraka fi makana lillahi fihi ridha. Jika mereka meminta musyawarah kepadamu, meminta pendapatmu pada perkara-perkara yang lillah fihi ridha, pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sembunyikan, berikan nasihatmu. Wa iyyaka an takhuna mu'mina, dan hati-hati engkau, jangan sekali-kali berkhianat, mengkhianati seorang mukmin. Faman khana mu'minan faqad khana Allah wa rasulah. Siapa yang berkhianat pada seorang mukmin, maka dia telah berkhianat pada Allah Subhanahu wa taala dan telah berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah lewat di sebuah pasar, melihat pedagang gandum atau terigu. Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke terigu tersebut, ternyata di bawahnya basah. Dan mereka biasa membeli seember-seember. Kata Nabi, "Ma hadza? Apa ini? Basah-basah ini wahai pedagang." Asabas sama, terkena langit, maksudnya terkena hujan. Mengapa tidak yang basah tadi kamu taruh di atas? Kenapa yang jelek kamu taruh di bawah? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mengkhianati kami, bukan dari golongan kami. Man ghasyana, siapa yang menipu kami, ini menipu kaum muslimin, kaum mukminin, laysa minna, bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa iyyaka an takhuna mu'mina, maka hati-hati kalian, jangan mengkhianati seorang mukmin. Barang siapa yang mengkhianati seorang mukmin, berarti mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa idza ahbabta akhaka, selanjutnya beliau memberikan nasihat, jika engkau mencintai saudaramu, fillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, fabdhul lahu nafsaka wa malak. Kalau engkau cinta pada saudaramu karena Allah, maka hendaklah engkau keluarkan dirimu dan hartamu untuknya. Fabdhul lahu nafsaka wa malak, berikan dirimu dan hartamu untuk saudaramu. Yani tidak cukup hanya kalimat uhibbuka fillah, tidak cukup hanya kalimat aku cinta kepadamu karena Allah. Hada minha, memang ucapan itu diantara yang diperintahkan. Ketika ada seseorang berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku cinta sama orang ini. Kata Nabi, udahkah kau sampaikan? Belum, sampaikan. Disuruh untuk sampaikan. Maka dikejar orang tadi dan dia berkata, uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Dijawab, ahabbakallah alladhi ahbabtani fih. Ahabbakallah alladhi ahbabtani fih. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku karena dia, karena Allah SWT. Berarti minha, memang diantara cinta kepada saudara mukmin adalah menghabarkan kepada orangnya, beritahu, aku cinta padamu karena Allah. Taib. Tetapi bukan hanya itu, ada yang kedua, fabdhullahu nafsaka wa malak, keluarkanlah apa yang kamu punyai, tenagamu, dirimu, upayamu, hartamu, semua untuk membantu dia. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, itu namanya mahabbah fillah. Itu yang namanya kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wal khusumat. Nasihat berikutnya, hati-hati engkau dari al khusumat wal jidal wal mira, fa innaka tasir zaluman khawanan athima. Hati-hati engkau, jangan bertikai, jangan berbantah-bantahan, jangan berdebat, karena niscaya engkau akan menjadi seorang yang zaluman khawanan athima. Karena niscaya engkau akan menjadi orang yang zalum, yang sangat zalim. Dan itu memang biasanya ujung dari perdebatan dan pertikaian, ujung dari keributan dengan lidah, biasanya kezaliman. Tidak ada yang mau ngalah dan kemudian mengucapkan dengan sesuatu yang batil, dan itu zalim. Khawanan, berkhianat. Apa di antara contohnya berkhianat? Dia tahu bahwa apa yang diucapkannya ternyata salah, tetapi dia tidak peduli. Itu khianat. Dia tahu kalau apa yang diucapkannya salah, kamu begini-begini, tidak bisa. Dia sembunyikan apa yang sudah dia ketahui. Daripada saya kalah dalam debat, dan saya akan diginikan, digitukan, akan dilecehkan, direndahkan, akan dibilang bodoh, ila akhirnya. Akhirnya khawana, jadi pengkhianat, menyembunyikan ilmu. Wa athiman, pendosa. Jelas yang pertama dan kedua, dua-duanya membawa dosa. Kedzaliman membawa dosa, demikian pula pengkhianatan lebih-lebih lagi. Wa 'alaika bis-sabri, dan atasmu untuk sabar. Fil mawatin kulliha, kata Tsauri rahimahullah, dan atasmu untuk tetap sabar dalam segala keadaan. Fa inna sabra yajuru ila al-birr, karena kesabaran itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Wa yajuru ila al-jannah, dan yang namanya kebaikan akan membawa ke surga. Sebaliknya ketidaksabaran selalu membawa pada kejelekan-kejelekan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Karena al-hidah, kekasaran, wal-ghadab, kemarahan, fa'innahuma yajurani ilal fujur, karena keduanya akan membawa kepada fujur, kejahatan-kejahatan. Wal-fujur yajuru ilal nar, dan yang namanya fujur menyeret pada neraka. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita bicara wasiat dari para ulama ahlus sunnah, di antaranya dari Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Adapun tentang sabarnya sudah terlalu banyak dalil-dalilnya dan sudah sering dibahas. Ya ayyuhalladzina amanu subiru wasabiru warabitu. Usbir ala ma yaqulun, sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Atau Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasbir li hukmi rabbik, sabarlah dalam hukum Rabbmu, dan lain-lain dari ayat Allah Ta'ala. Tetapi berdasarkan apa yang dialami oleh para ulama, para a'immah, biasanya seseorang kalau sabar, maka dia terjaga dari perbuatan-perbuatan jelek dan terbimbing pada perbuatan-perbuatan baik. Seseorang dikala bisa menahan amarahnya, dikala dia bisa menahan emosinya, pikirannya masih lurus, akalnya masih sehat, ilmunya masih utuh. Tetapi ketika emosi, pikirannya kacau, hawa nafsunya berkuasa, dan ilmunya terlupa. Pokoknya saya harus balas. Maka Allah puji mereka-mereka yang kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang menahan emosinya dan memaafkan manusia. Ikhwani fi din, a'azakumullah, lihatlah. Seorang yang membantah dengan emosi dan seseorang yang membantah dengan sabar akan berbeda. Yang ini lebih banyak caci maki daripada ilmu, karena berdasarkan kemarahan, emosi. Tetapi mereka yang membantah dengan sabar, dengan penuh kesabaran, tetap di atas ilmu dan selalu ilmiah. Akan berbeda antara keduanya, barakallahu fikum. Biasanya mereka-mereka yang dibawa dan diseret oleh al-hidah wal-ghadab, kemarahan dan emosi, biasanya selalu melakukan fujur berlebihan. Disakiti satu, balasnya seribu. Pokoknya pembalasan harus lebih kejam daripada permulaan. Kan begitu orang marah. Gak bisa. Pokoknya harus saya sakiti dia lebih daripada apa yang dia sakiti saya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Berbeda dengan Al-Quran. Yang mengajarkan, kalau engkau disakiti, maka sakiti dengan yang setimpal, atau kau maafkan. Kau maafkan lebih baik. Kalaupun membalas, balasannya setimpal. Di antara ciri-ciri munafik, yang empat, disebutkan yang terakhirnya, idza khasama fajara. Ayatul munafiqin arba'ah. Tanda-tanda munafik ada empat. Idza haddatha kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Apa yang keempat? Idza khasama fajara. Fujur. Kalau berbicara dusta, kalau diberi amanat khianat, kalau berjanji tidak ditepati. Dan yang keempat ciri munafik adalah kalau bertikai melampaui batas. Itu khosoma, kalau bertikai melampaui batas. Ucapan-ucapannya astagfirullah, kebablasan, berlebihan. Kata-kata yang sangat mengerikan yang tidak pantas disematkan pada seorang muslim, apalagi ahlus sunnah. Enggak pantas disematkan pada seorang muslim, apalagi ahli sunnah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa la tumariyanna 'aliman fayanqutuk. Wasiat berikutnya, dan hendaklah engkau jangan sekali-kali mendebat orang yang berilmu. Fayanqutuka, maka dia akan marah kepadamu. Dan kalau dia marah kepadamu, kamu akan terhalang dari ilmu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Adab kepada mereka para ulama adalah kita menimba ilmu dari mereka dan kita bersikap sopan kepada mereka. Jangan sekali-kali mendebat mereka karena akan membawa kepada kemarahan sang guru. Kemarahan ulama tadi. Kalau mereka marah, biasanya kemudian engkau akan terhalang dari ilmu. Imma diusir dari majlisnya, wa imma engkau tidak diberi ilmu, atau engkau dijauhkan ila akhirnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalaupun ada satu pertanyaan, silakan kamu tanyakan dengan bahasa yang sopan. Dan jangan menyebut ulama yang lain di hadapannya. Tapi Syekh Fulan mengatakan lain dengan engkau ya Syekh. Itu enggak sopan. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah pernah marah ketika ada yang berkata seperti itu. Katakan saja, bagaimana kalau ada yang berkata seperti ini, apa pendapatmu? Maka ulama tadi akan menjawab ilmiah. Tapi kalau sudah menyebut nama orang, khawatir ada sesuatu antar mereka para masyayikh wal ulama. Karena ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama mesti terjadi. Qala wa innal ikhtilaf ilal ulama'i rahmah. Hati-hati. Ikhtilaf ilal ulama'i rahmah bukan perselisihan. Ikhtilaf itu berbolak-baliknya seseorang kepada ulama. Berbolak-baliknya seseorang kepada ulama itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sebaliknya, al-inqita' anhum sukhtur rahman. Adapun putus hubungan dengan para ulama, itu adalah kemurkaan Allah yang maha rahman. Selama seseorang masih berhubungan dengan ulama, masih berbolak-balik kepada para ulama, bertanya, minta bimbingan, minta fatwa kepada para ulama, maka itu tanda-tanda rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau terputus hubungan dari para ulama, maka itu tanda kemurkaan Allah yang Maha Rahman. Wa innal ulama khuzzanal anbiya wa ashab mawarithihim. Dan ketahuilah, kata Tsauri rahimahullah, bahwa para ulama itu merupakan gudang-gudang ilmunya para anbiya. Yani ilmunya para anbiya tersimpan rapi di gudang-gudang ilmu. Di mana itu? Pada para ulama. Maka para ulama itu khazan al-anbiya, gudang-gudang perbendaharaan ilmu dari para anbiya. Wa ashab mawarithihim, dan mereka para ulama merupakan pewaris-pewaris para nabi. Ini juga dari dalil yang menunjukkan bahwa para ulama warasatul anbiya, pewaris-pewaris para nabi. Karena nabi tidak mewariskan mawarathu, tidak mewariskan dinaran wala dirhama. Para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi warasul ilm, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu, akhadahu bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, dia mengambil bagian yang terbanyak. Dan warisan para anbiya diambil oleh seluruh manusia, tidak akan habis. Ilmu diambil oleh seluruh manusia, tidak akan habis. Berbeda dengan harta, yang kalau mereka berebut, yang pertama kebagian, yang belakangan gak kebagian. Tetapi ilmu bisa diambil oleh siapapun. Maka siapapun dari kalian, siapapun dari kita, siapapun dari kaum muslimin yang ingin mengambil warisan para anbiya, bisa. Tayyib, siapa yang sudah mengambil? Para ulama. Maka mereka lah khazan al-anbiya. Wasiat berikutnya dari beliau rahimahullah. Wa alaika bizzuhdi. Yubassiruka Allah awrata dunya. Atasmu untuk bersikap zuhud pada dunia. Niscaya Allah akan memperlihatkan kepadamu aurat dunia. Allah akan perlihatkan kepadamu aurat-auratnya dunia. Dunia ini barakallahu fiikum memiliki kejelekan-kejelekan, memiliki bahaya-bahaya, memiliki aurat. Dari satu sisi hulwatun khadirah, dari satu sisi terlihat hijau dan indah, tetapi dari sisi lain ternyata memalukan, merendahkan, menghinakan. Itu aurah. Tetapi karena kebanyakan manusia tidak tahu, disebut aurah. Awar. Tertutup, tidak terlihat. Tetapi siapa yang bersikap zuhud, Allah akan jadikan orang tersebut melihat aurat-aurat dunia. Ternyata dunia begini, ternyata dunia begitu, ternyata dunia begini. Wa alaika bil wara' yukhaffifu Allah hisabak, dan atasmu untuk bersifat wara', berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam berfatwa. Niscaya Allah akan ringankan hisabmu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita zuhud, dan makna zuhud itu adalah lebih mementingkan akhirat daripada dunia, dan para ulama menafsirkan zuhud dengan berbagai macam tafsiran-tafsiran, di antara mereka, di antara tafsiran-tafsiran mereka ada sisi yang sama merupakan garis merahnya, yaitu ada dan tidak adanya dunia bagi dia sama. Itu zuhud. Ada dia tetap seperti itu, solehnya, ibadahnya, memuji Allah, menyanjungnya. Tidak ada juga tetap solehnya, ibadahnya, menyanjung Allah, memujinya. Tidak berbeda. Kalau terpengaruh dengan dunia, ketika diberi dia semangat, ketika enggak diberi dia marah, itu berarti tidak zuhud. Dunia masih mempengaruhi dirinya. Dunia masih menjadi ukuran baginya. Kalau diberi kebaikan-kebaikan dia bilang Rabbi akraman, Rabbi akramani, Rabbku memuliakan aku. Tetapi kalau dijadikan dia bangkrut, pailit, habis hartanya, dia mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Ini orang yang tidak zuhud, dunia menjadi ukuran bagi dia. Tetapi az-zahid adalah orang yang diberi dunia atau tidak diberi dunia, ditakdirkan Allah dengan semua takdir baik dan buruk, dia tetap abid lillah, tetap hamidun lillah, tetap memuji Allah, tetap beribadah pada Allah, tetap semangat beribadah, tidak berubah, tidak berbeda. Maka niscaya orang tadi akan melihat dengan izin Allah aurat dunia. Sedangkan wara adalah kehati-hatian dalam berbicara tentang agama khususnya, maka niscaya akan dimudahkan hisabnya. Wasiat berikutnya, wada' kathiran mimma yuribuka ila ma la yuribuk takun saliman. Wasiat beliau Imam Tsauri rahimahullah, tinggalkanlah segala perkara yang membuat keragu-raguan kepadamu. Segala perkara yang kamu ragu, tinggalkan. Ila ma la yuribuk, kepada apa-apa yang tidak meragukan kamu. Ini juga dalam hadis disebutkan riwayat, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Demikian pula dalam hadis yang panjang disebutkan, al-halal bayyin wal-haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan apa yang diantara keduanya ada syubuhat yang samar-samar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Famanittaqa asyubuhat faqad istabra li'urdihi wa dinih. Siapa yang menghindari syubuhat, maka berarti dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam syubuhat, berarti dia terjerumus dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembalakan di perbatasan, yushik an yaqa'a fi, khawatir akan masuk ke dalamnya. Aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan ibn a'azak, mau jauh-jauhlah dari perbatasan. Halal dan haramnya tidak jelas. Itu garis tengah yang memisahkan yang halal dan yang haram. Ini halal jelas, ini haram jelas. Di tengahnya ada yang enggak jelas. Di tengah-tengah, ke haram apakah halal? Jauh-jauhlah dari sana. Mengapa? Yaribuk, akan membuat keragu-raguan ini benar atau salah. Ini boleh atau tidak boleh, ini halal atau tidak halal. Walhamdulillah al-halal bayyin, walhamdulillah al-haram bayyin. Alhamdulillah yang halal jelas, yang haram jelas. Dan alhamdulillah yang halal sangat banyaknya. Kenapa kalian masuk kepada yang syubhat? Ini mungkin iya, mungkin tidak, mungkin halal, mungkin haram. Ya tinggalkan. Yang halal jelas-jelas halal banyak, kenapa kamu masuk kepada yang syubhat? Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Takun saliman, niscaya engkau akan selamat. Tetapi kalau engkau bermain selalu di perbatasan pada syubhat, syubhat kamu kerjakan semuanya. Setiap ditegur, tapi kan enggak jelas haramnya. Ini jangan-jangan haram, ya, tapi kan enggak jelas haramnya. Masih syubhat. Kalau ternyata itu yang benar haram, bagaimana? Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kamu tidak kerjakan, kalau ternyata yang benar halal, bagaimana? Yang halal enggak apa-apa, kita enggak ambil. Selamat. Salim. Barakallahu fikum. Kembali kepada kalimat berikutnya dari Imam Tsauri rahimahullah. Wadfa' asyak bil yaqin yuslim laka yaslam laka dinuk. Dan hendaklah engkau lawan keraguan dengan keyakinan, niscaya akan selamat agamamu. Walaupun ada kata-kata yang mirip tentang keraguan dan keyakinan, tetapi hati-hati, ini babnya berbeda. Babnya sudah lain. Kalau yang tadi tentang syubhat yang meragukan, maka jauhilah. Siapa yang menghindari syubhat, menjaga kehormatannya, menjaga agamanya. Agamanya selamat, kehormatan juga selamat. Ini kan gak jelas emas atau bukan emas. Kalaupun bukan emas, orang yang melihat kamu gak akan tanya itu emas atau bukan emas. Iya kan? Gak akan tanya. Sebagian besar mereka akan berkata, lihat tuh, katanya ahlu sunnah tetapi pakai emas. Kehormatanmu yang jatuh. Masa kamu akan tulis di jammu, ini bukan emas. Ya. Supaya orang jangan menuduh yang enggak-enggak. Ya sudah, jangan pakai yang mirip-mirip seperti itu. Ini barakallahu fikum, menjaga kehormatan. Belum lagi menjaga agamanya. Taib, adapun idfa'is syak bil yaqin, ini adalah kaitannya dengan mereka-mereka yang ragu dalam satu hal. Seperti orang yang was-was. Maka pakai kaidah yang disimpulkan dari sekian dalil-dalil. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yang yakin enggak akan kalah dengan yang syak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Kalau ketika kamu tadi, batal enggak saya tadi itu? Keluar apa enggak? Atau ragu? Mau dipastikan tidak ada bukti, enggak ada tanda-tanda. Bagaimana? Kembali kepada yang awal, yang meyakinkan. Kamu sudah wudu apa belum? Sudah. Yakin apa ragu? Yakin. Nah sekarang batalnya yakin apa ragu? Ragu. Yang yakin tadi enggak kalah dengan yang ragu. Idfa'isyak bimana? Bil yakin. Lawanlah keraguan dengan keyakinan. Ini obat was-was. Mereka-mereka yang terkena penyakit was-was, hendaklah dengarkan wasiat ini dan dengarkan nasihat dan dalil dari Rasulullah SAW. Dan juga disebutkan dalam sekian banyak dalil-dalil yang lain. Ketika ada seseorang yang sholat bertanya, ya Rasulullah, ketika sedang sholat, perutku begini. Ya, ini bersuara, kemudian ada sesuatu ka'annahu, seakan-akan keluar. Kata Nabi SAW, lihat obatnya. La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan berhentikan salatmu. Jangan berhentikan salatmu sampai kau tahu, kau yakin ada suaranya atau ada baunya. Dua-duanya bukti keyakinan. Kata para ulama, bukan mesti harus ada suaranya kemudian kamu keraskan mengganggu orang yang salat. Bukan pula kamu tunggu, kamu cium, bukan. Tetapi maknanya sampai kau yakin. Kalau tidak yakin, jangan. Kalau yakin, walaupun belum terdengar baunya, walaupun belum terdengar suaranya, belum tercium baunya, keluarlah kamu. Karena yakin, kamu buang angin. Batal. Yang dimaksud tadi adalah layan sorif, jangan kau pergi tinggalkan sholatmu sampai ada keyakinan. Idfa'is syak bil yakin. Lawanlah keraguan dengan keyakinan. Maka was-was dalam hal ini, was-was dalam hal itu, lawan dengan keyakinan. Saya tadi wudunya yakin. Maka yang was-was tidak bisa mengalahkan yang yakin. Ini kaidah fiqhiyah, barakallahu fikum. Wa qala rahimahullah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, takun habiballah. Wasiat berikutnya dari Imam Ats-Tsauri rahimahullah. Perintahkanlah kepada yang baik. Cegahlah dari yang munkar. Niscaya engkau akan menjadi habib Allah. Akan menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha. Siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang mengajak kepada Allah. Mengajak untuk mentaati Allah. Mengajak untuk tunduk pada syariat Allah, memerintahkan pada apa yang Allah perintahkan, mencegah dari apa yang Allah larang. Siapa yang lebih baik? Dari orang yang mengajarkan atau mengajak kebaikan-kebaikan. Wa amila salihah. Dan dia beramal lebih dulu. Jangan sampai terkenal jangan sampai terkena ayat Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan kalian berbicara apa yang kalian tidak kerjakan. Sungguh besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang berbicara tetapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat bir tetapi kalian sendiri melupakan diri-diri kalian sendiri? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar takun habiballah. Kata An-Nawawi rahimahullah menafsirkan ayat tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kata beliau, hadza habibullah. Seperti ucapan Tsauri. Ini orang ini yang dipuji oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, itu adalah habibullah. Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abghid al-fasiqin tatrud bihi asy-syayatin. Bencilah pada orang-orang fasik. Jangan kalian sukai orang-orang fasik. Apa hikmahnya kalau kalian membenci orang-orang fasik? Tatrud bihi syayatin. Kebencianmu pada mereka akan menyebabkan syaitan terusir dari kamu. Tatrud bihi asyayatin. Engkau mengusir setan dengan apa? Dengan membenci mereka. Syaitan memancing. Dan syaitan memiliki alat-alat pancing yang lengkap. Di antaranya adalah menggunakan orang-orang fasik sebagai umpannya. Orang-orang fasik tadi mendatangi kalian, orang-orang yang ahlul masjid, ahlul jamaah, yang masya Allah ahlul ilm dalam artian tulab, al-ilm, ngaji. Kemudian ketemu orang fasik. Biasanya apa yang terjadi? Syaitan akan meminjam mulutnya si fasik. Akan meminjam bahasanya si fasik, akan meminjam segala apa yang ada pada si fasik ini untuk membuat fitnah kepada orang yang baik. Kalau kamu sudah benci dan tidak suka pada orang-orang fasik, bagaimana syaitan akan memancing? Bagaimana syaitan akan menggoda? Lewat mana? Lewat bisikan-bisikan langsung di hatinya. Yuwaswis fi sudurin nas. Ternyata mereka orang yang selalu berzikir pagi dan sore. Orang-orang yang saleh, yang selalu mengkaji ilmu pagi dan sore, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan qiraatul Quran, sibuk dengan ibadah, enggak sempat. Kalimat ta'awud selalu diucapkan, sering diucapkan, maka syaitan enggak bisa. Maka melalui manusia. Manusianya enggak bisa dekat. Ah. Oh iya iya. Maaf. Saya ada urusan. Gak suka. Syaitan gagal lagi. Tidak berhasil menggoda orang yang soleh ini. Berarti kata beliau, kata Ats-Tsauri rahimahullah, abghidil fasiqin tatrud bihi syayatin. Bencilah engkau pada orang-orang yang jelek, engkau mengusir setan. Wa aqilil farah, kurangilah canda tawa. Kurangilah al-farah wad-dahik. Bima tusibu minad dunya. Jangan terlalu gembira dengan apa yang datang kepadamu dari dunia. Dan kurangilah tertawa. Fa'inah tumitul qalb. Karena itu akan mematikan hati. Tazdad quwwatan 'indallah, niscaya engkau akan semakin kokoh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ini salah satu dari bentuk-bentuk zuhud. Zuhud sudah disebutkan tadi, Di antara ucapan-ucapan para ulama adalah sama ketika mendapatkan dunia atau tidak mendapatkan dunia. Tetap begitu, tetap lurus di jalan yang lurus. Artinya tidak terlampau gembira ketika mendapat dunia dan tidak terlampau kecewa ketika kehilangan dunia. Kehilangan dunia, bangkrut, pailit, kematian-kematian orang yang dicintai, tidak kemudian dia putus asa. Tidak, tetap tegar. Sebaliknya, tiba-tiba menjadi orang kaya. Tiba-tiba. Jadi OKB. Tidak kemudian GR, berlebihan, kemudian juga melampaui batas. Tidak. Kata Allah tentang masalah qadha dan qadar, hatta la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian jangan putus asa dengan apa yang hilang dari kalian dan jangan terlampau gembira dengan apa yang datang pada kalian. Hatta la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, jangan putus asa dengan sesuatu yang hilang dari duniamu, jangan pula terlampau gembira dengan datangnya kepadamu dunia. Berarti barakallahu fikum, kegembiraannya terungkap pada kalimat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sebaliknya kalau kehilangan dunianya, ketegarannya terungkap dengan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Kita terus memuji Allah dalam keadaan apapun. Masya Allah. Ini nasihat dari para ulama, dari Imam Tsauri rahimahullah. Aqil al-farah wad-dahik, kurangi kegembiraan dan tertawa ketika mendapat dunia. Tazdad quwwah, niscaya engkau akan bertambah kokoh di sisi Allah. Wa'mal li akhiratika yakuffaka Allahu amra dunyak, dan hendaklah beramal untuk akhiratmu. Niscaya Allah akan cukupi kamu dari duniamu. Ini wasiat yang juga emas dari Imam Tsauri rahimahullah. Wa amali akhiratik, beramallah untuk akhiratmu. Niscaya Allah akan cukupi duniamu, jangan khawatir. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ini harusnya saya urusan dunia, harusnya saya jaga toko, harusnya saya buka ini, harusnya saya begitu. Tapi ada taklim, saya taklim, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Karena kau tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Wa ahsin sariratka yusinullah ala niyatak, hendaklah engkau perbaiki kerahasiaanmu atau kesendirianmu. Niscaya Allah akan perbaiki alaniyahmu, alaniyah yang terlihat, sarirah yang tersembunyi. Yang zahir biasanya manusia sangat perhatian. Yang zahir, yang tampak pada dirinya, pada wajahnya, pada pakaiannya, pada imamahnya, pada segala macam tingkah laku yang dilihat oleh manusia, dia berusaha untuk bersikap yang baik, berpakaian yang baik, ila akhir. Masya Allah. Itu bagus. Tetapi jangan lupa, yang lebih-lebih lagi harus kamu perhatikan adalah ketika kamu sendirian. Apakah kamu tetap dalam keadaan saleh? Apakah engkau tetap di atas adab-adab Islam? Apakah engkau tetap di atas syariat Allah atau tidak? Kalau ternyata tidak, berarti semua yang kau lakukan di hadapan manusia itu palsu. Hanya menutupi dirinya dan kekurangan dirinya. Menutupi kerahasiaan dirinya. Menutupi sarirahnya. Barakallahu fikum. Ikhwani fidina azakumullah. Dan tentunya yang demikian pada satu saat Allah subhanahu wa ta'ala akan murka, dan kemudian Allah akan buka aib-aibnya. Tetapi sebaliknya, siapa yang menjaga dirinya di kerahasiaannya, ketika sendiri di rumahnya, di kamarnya ila akhirih, maka niscaya dohirnya pun akan baik. Akan ada pengaruh baiknya di alaniahnya. Allah yang perbaiki. Pakaian biasa saja. Sikap biasa saja. Tapi semua orang suka padanya. Ini orang soleh. Dari mana tahunya? Padahal di rumahnya, di sepertiga malam terakhir dia sholat. Dia tahajud, dia menangis, dia minta ampun pada Allah, dia taubat. Tetapi auranya akan tampak pada dirinya di mata-mata kaum muslimin, kaum mu'minin. Ini ikhwani fiddina azakumullah yang disebut dengan alaniyah. Kalau seorang memperbaiki sarirahnya, Allah akan perbaiki alaniyahnya. Wa qala rahimahullah. Kemudian berkata lagi beliau rahimahullahu ta'ala. Wabki ala khati'atik. Takun min ahli rafiqil a'la. Hendaklah engkau menangis karena kesalahan-kesalahanmu. Takun min ahli rafiqil a'la. Niscaya engkau menjadi orang yang didekatkan oleh Allah di sisinya. Ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Yang dicari, yang diminta, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah seorang Nabi kecuali ditawarkan ketika akan wafatnya. Mau diwafatkan sekarang atau mau ingin ditunda. Aisyah mendengar ucapan Rasulullah SAW seperti itu. Maka ketika di pangkuannya, baina haqinatiha wa dhakinatiha. Ini betul-betul bersandar di dada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah SAW ketika akan wafatnya, detik-detik akan wafatnya, mengangkat tangannya ke langit dan menyatakan Ar-Rafiqil A'la. Ar-Rafiqil A'la. Kata Aisyah, idhan, la yakhtaruna. Kalau begitu, beliau tidak memilih kita. Berarti sedang ditawarkan. Ini kecerdasan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mendengarkan hadis di waktu yang lain, dan ketika Rasulullah SAW benar-benar ditawarkan, Aisyah tahu ini sedang ditawarkan. Buktinya Rasulullah SAW menjawab, Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la. Aku memilih untuk didekatkan di tempat yang tertinggi, di dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Siapa yang menangis karena kesalahan-kesalahannya, maka akan diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rafiqil A'la. Wala takun ghafilan fa innahu laisa yughfal anka. Janganlah engkau lalai karena engkau tidak dilalaikan. Kalimat yang sangat bagus dari Imam Tsauri rahimahullah. La takun ghafilan, jangan kau lalai karena sesungguhnya engkau tidak dilalaikan. Artinya engkau lalai, Allah tidak lalai. Allah akan mencatat perbuatanmu, akan mencatat amalan-amalanmu. Allah Subhanahu wa taala akan menghitung setiap kalimat yang kau ucapkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terucap satu kalimat kecuali di sisinya ada raqib, ada atid. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa anna lillahi 'alaika huquqan. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya atasmu ada hak-hak. Wa syurutan, ada syarat-syarat yang sangat banyak. Wa anna lillahi 'alaika, bagi Allah atasmu ada hak-hak yang harus ditunaikan. Ada syarat-syarat yang harus ditunaikan. Yan bagi laka an tu'addiha, yang semestinya bagimu untuk menunaikan hak-hak Allah dan syarat-syarat untuk Allah. Wala takunanna ghafilan anha, maka janganlah engkau lalai terhadapnya. Fa innahu laisa yaghfal anka, karena sesungguhnya Allah tidak lalai terhadapmu. Wa anta muhasabun biha yaumal qiyamah, dan engkau akan dihisab, engkau akan ditanya yaumal qiyamah. Wa idza aradta amran min umuri dunya fa 'alaika bit tu'ada fa in ra'aytahu muwafiqan li amri akhiratika fa khudhu. wa illa faqif anhu hatta yanzura ila man akhadahu kaifa amilahu fiha wa kaifa naja minha. Kata Imam Tsauri selanjutnya rahimahullah, jika engkau menghendaki satu perkara dari perkara-perkara dunia, fa'alaika bitu'ada, maka hendaklah engkau jangan terburu-buru. Kamu lihat dulu, kamu perhatikan dulu segala sisinya. Ini dunia. Kamu ingin satu dunia, jangan terburu-buru. Hendaklah kamu lihat, in ra'aitahu muwafiqan li amri akhiratik, kalau dunia itu mencocoki tujuan akhiratmu, mendukung urusan akhiratmu, fakhudhu, ambil. Wa illa, kalau ternyata tidak, melalaikan engkau dari akhiratmu, melupakan dari akhiratmu, menjauhkan, faqif anhu, maka berhentilah dari apa yang kamu inginkan tadi. Berhenti. Hatta yandur ila man akhadahu, sampai kamu lihat. Untuk siapa? Bagaimana? Kaifa? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kamu ambil ini untuk siapa? Dunia, memang dunia mubah. Ini kita bicara yang mubah, bukan bicara yang haram. Tapi ketika kamu ambil, untuk siapa itu? Kalau untuk mendukung akhiratmu, ambil. Tapi kalau hanya untuk menyenangkan dirimu, tetapi menjauhkan dari akhiratmu, atau melupakan akhiratmu, jangan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini juga satu bagian dari zuhud. Dia tidak semua dunia dia ambil dengan serakah, tetapi dia pilih apa yang mendukung akhiratnya. Kemudian kalaupun sudah kamu ambil, kamu lihat kaifa, dan kamu lihat bagaimana, bagaimana diamalkannya, dan bagaimana mendapatkannya, bagaimana kamu menggunakannya. Wa kaifa naja minha, dan bagaimana kamu bisa selamat dari fitnahnya dunia. Jangan sampai kamu terlalaikan dari akhirat. Ini tiga perkara harus diperhatikan. Karena setiap perkara dunia diatur penggunaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Tapi yang boleh sekarang. Yang boleh, tidak boleh terlalu banyak. Kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Ada batasnya. Demikian pula ketika kamu mengambil, bagaimana memakannya? Dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yaliki ila akhiri, itu bagaimana cara mengambilnya. Tapi dari mana mendapatkannya? Mendapatkannya dari yang halal, dengan uang yang halal, tidak dengan mencuri, tidak dengan menipu ila akhiri. Wa as'alullaha al-afiyah, dan aku meminta kebaikan dan afiyah. Wa idha hamamta bi amrin min umuril akhirah, tetapi kalau engkau berkeinginan dengan satu perkara akhirat, fasyamir. Lihat, dua nasihat ini berkaitan. Kalau perkara dunia, hitung-hitung dulu, jangan terburu-buru. Lihat untung ruginya secara akhirat. Motor misalnya, wah kalau saya punya motor, saya bisa ngaji dengan mudah, saya bisa sholat ke masjid dengan rajin, bisa begini, ah berarti mendukung ya. Misalnya contohnya, itu pun masih ditanya bagaimana saya mendapatkan motor, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ila akhirnya ada perkara-perkara yang harus dilalui. Tetapi kalau engkau berkeinginan tentang amalan akhirat, fasyamir, sing-singkan lengan bajumu, langsung kamu kerjakan. Jangan berpikir panjang, pasti baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, fasyamir ilaiha wa asri'. Sing-singkan lengan baju, itu syamir. Wa asri', dan segeralah. Mengapa? Bisa jadi kalau engkau tidak kerjakan sekarang, beberapa menit kemudian sudah lain. Beberapa menit kemudian sudah berbeda. Saya tidak berkata beberapa hari. Apalagi beberapa hari. Wah, saya mau mengamalkan ini. Cepat kerjakan. Kalau tidak, beberapa detik kemudian atau beberapa menit kemudian, syaitan membisikkan satu perkara. Iya ya, enggak lah, enggak jadi. Maka segeralah, kalau itu amalan saleh, amalan akhirat, maka segeralah. Dan ini pun dalilnya sangat banyak. Apa diantaranya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah, kata Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan jannah. Disuruh bersegera. Apalagi? Fastabiqu al-khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Itu juga maknanya segera. Apalagi? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka bersaing, bersegera. Dalam hadis juga disebutkan sekian banyak hadis. Enam, untuk bersegera beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Qabla an yahula bainaha wa bainaka syaitan, kata Ats-Tsauri rahimahullah, segeralah, cepatlah sebelum terhalang antara engkau dengan amalan baik tersebut. Saya mau kerjakan nih. Iya, saya sudah lama enggak baca Quran. Tapi nanti aja, habis ini. Ternyata habis itu tadi, yang dia sebutkan tadi, assalamualaikum, temannya datang, ahlan. Lupa, enggak jadi lagi baca Quran. Ya. Sibuk lagi dengan sesuatu yang lain. Dikasih problem lagi. Ini gimana cara? Oh iya, nanti kalau gitu saya kesana. Hilang lagi. Ya. Begitu duduk lagi, aduh iya saya ini gagal lagi nih baca Quran. Udah mulai siap baca Quran lagi. Tapi saya belum ini. Nantilah habis ini. Tiba-tiba ada kejadian lain lagi. Tiba-tiba dari belakang, Pak, gasnya habis. Oh iya. Keluar naik motor. Beli gas. Ketemu temannya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa lagi. Ini barakallahu fiikum, sekian banyak penghalang-penghalang dan sekian banyak upaya-upaya syaitan untuk menghalangi manusia dari perbuatan baik. Wala takun anna akulan la ta'mal biqadr ma ta'kul fa innahu yukrah dzalik. Kata Imam Tsauri rahimahullah selanjutnya, jangan sekali-kali engkau menjadi akul, tukang makan. Senangnya adalah dari satu warung makan ke warung makan yang lainnya. Mencicip yang ini, mencicip yang itu, ila akhirnya. Yang la ta'mal biqadari ma ta'kul. Yang kalian tidak beramal sesuai dengan apa yang kamu makan. Kamu makan satu, harusnya kamu beramal satu. Kamu makan dua, beramal dengan dua ibadah. Kamu beramal makannya tiga, ya harusnya tiga. Perbandingannya begitu, berbanding lurus. Tetapi makannya banyak, amalannya sedikit. Ini yang dikatakan yukrah dzalik, tidak disukai, makruh. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wala ta'kul bighairi niyatin wala bighairi syahwah. Jangan makan kalau enggak ada niat, jangan makan kalau enggak lapar. Kalau enggak syahwat. Enggak syahwat dalam artian kesukaan. La ta'kul bighairi niyah wala ta'kul bighairi syahwah. Jangan makan tanpa niat dan jangan makan tanpa syahwat. Kalau tidak selera, ya jangan. Jangan dipaksakan. Apa jangan makan tanpa niat? Artinya jangan makan pokoknya makan seperti binatang ternak. Jangan. Kamu niatkan ketika makan. Saya ingin sehat, saya ingin punya tenaga. Kalau saya sehatkan tenaga, saya akan beribadah pada Allah Ta'ala. Sehingga makannya jadi pahala. Makannya jadi ibadah. Jangan makan tanpa niat. Harus ada niat yang lurus. Kenapa kamu makan? Jangan hanya rakus. Jangan hanya urusan perutmu. Tetapi ingat, untuk apa kamu makan? Apa niatnya kamu makan? Sehingga dapat pahala. Dan jangan makan bighairi syahwah. Jangan makan tanpa syahwah. Masya Allah. Masih ada dua lembar lagi dari nasihatnya Imam Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.